Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Setelah kita mengetahui materi tentang hukum loyalitas kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, kita akan membahas tentang siapa dan bagaimana status Ansar Tawud. Kita kan sudah tahu Tawud. Sekarang apa yang disebut dengan Ansar Tawud? Siapakah Ansar Tawud itu dan bagaimana hukum status mereka? Supaya apa? Supaya kita paham kalau umumnya kita pernah melakukannya, berarti kita tobat dari hal tersebut, mencabut diri dari tindakan tersebut. Kalau seandainya di antara karib kerabat kita ada yang memang seperti itu, kita sampaikan kepada mereka. Ansar Tawud. Ansar adalah artinya apa? Penolong. Kaum Ansar, Muhajirin. Ansar disebut Ansar karena menolong ajaran Allah. Menolong ajaran Allah. Menolong Rasulullah untuk menegakkan Tauhid. Maka disebut kaum Ansar. Jadi kalau Ansar Tawud, orang yang menolong Tawud atau sistem Tawud. Jadi Ansar Tawud adalah orang atau dinas atau kelompok atau barisan yang membantu Tawud dalam meneguhkan kekuasaannya atau membantu sistem Tawudnya itu sendiri. Ini membantu Tawud dalam kekuasaannya, meneguhkan, mengokohkan kekuasaannya atau mengokohkan sistemnya. Itu disebut Ansar Tawud, baik dengan lisan maupun dengan fisik. Dengan fisik. Berarti Ansar Tawud ada dua macam. Yang membantu membela Tawud dengan lisan, dan yang kedua dengan fisik. Fisik itu bisa senjata, ya, dengan tangan dan seterusnya. Ansar Tawud yang pertama yaitu dengan lisan. Setiap orang yang menggunakan lisannya atau tulisannya dalam rangka mengokohkan sistem Tawud itu disebut Ansar Tawud dengan lisan. Media yang dibuat dalam rangka mengajak orang loyal kepada Tawud itu disebut Ansar Tawud. Ulama su atau duat su atau juru dakwah su yang mengatakan bahwa para penguasa yang menegakkan hukum Tawud itu adalah ulil amri yang wajib ditaati, yang masuk dalam surat An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri diantara kalian. Jadi ulama, da'i, ustadz yang mengatakan para penguasa seperti itu adalah termasuk ulil amri yang wajib ditaati, yang ada dalam surat An-Nisa 59. Sedangkan orang-orang yang menentangnya, menentang para penguasa semacam itu, mereka, maksud para ustadz itu, memponis orang-orang penentang Tawud itu sebagai khawarij atau bugot atau teroris. Maka para ustadz, ulama su, duat su tersebut yang sifatnya seperti tadi, yang mengajak togut untuk memberantas orang-orang tadi, maksudnya para da'i, para muwahidin tadi, yang dicap sebagai khawarij, bugot atau teroris itu, maka ustaz, ulama su, da'i su, kiai su itu termasuk ansar togut dengan lisan. Banyak. Banyak orang-orang ad'iyah ussalafi ya, ustaz-ustaz para pengklaim salafi, padahal salaf barok darinya, mengatakan bahwa waliyul khumur, tahu waliyul khumur? Kan ada waliyul umur, para pemimpin, ada waliyul khumur, para khumur kan khomer. Maksudnya ulil khomri, mereka anggap sebagai ulil amri. Jadi ustaz menganggap tadi ulil khomri itu sebagai ulil amri yang wajib ditaati. Muwahid yang membangkangnya dianggap khawarij yang harus diberantas. Nah ustaz itu termasuk ansar tagut, walaupun jenggotnya sampai perut. Walaupun celananya menggantung sampai betis. Walaupun istrinya bercadar. Termasuk ansor togut yang lebih berharga bagi togut daripada sekedar orang yang menenteng senjata. Kenapa? Karena ansor togut yang tadi berdalih agama itu berbicara atas nama Allah, atas nama surga dan neraka, sedangkan aparat togut dengan fisik berbicara atas nama uang dan gaji. Masyarakat lebih takut kepada Allah, surga dan neraka, daripada orang yang berbicara atas nama dunia. Makanya ansor togut dengan fisik, dengan apa, lisan yang berbau, yang berbaju ulama-ulama su tadi, itu adalah lebih membius dan lebih berbahaya dari kepada umat ini daripada apa? Daripada tentara. Lebih berbahaya karena mereka mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, bahkan mereka mengatasnamakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dalam manhaj ahlus sunnah, dalam pemahaman mereka, wajib loyalitas kepada para penguasa yang tidak menegakkan hukum Allah, kan gitu, betul tidak? Wajib loyalitas itu apa, termasuk ansar. Ansar takut, jangan ragu. Berarti kalau enggak boleh belajar ilmu dari kepada ansar takut ya, boleh enggak? Kita menimba ilmu kepada ansar takut, tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ansar takut dengan fisik, atau dengan senjata. Orang yang menggunakan fisiknya, senjatanya untuk membela sistem togut ini atau pemerintahannya, disebut ansor togut dengan fisik. Itu disebut apa, ansor togut? Baik dinas yang resmi maupun yang suka rela. Maksudnya yang resmi itu yang dapat gaji, yang ada lembaganya, ataupun yang sifatnya apa? Sukarela. Buat sendiri, tidak digaji, itu sama saja. Nah statusnya bagaimana? Tadi status togut apa? Kafir. Ansor togut juga hukumnya sama dengan togut. Apa? Kafir. Kenapa? Karena Allah sudah menyamakan status ansor togut dengan togut dalam hukum dunia dan hukum akhirat. Dalam hukum dunia apa? Dalam hukum dunia, Allah membinasakan Fir'aun dan ansornya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 40 Allah mengatakan, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. Kami ambil Fir'aun, kami azab Fir'aun dan bala tentaranya, Fanabaznahum fil yami, kami lemparkan ke laut. Lihat, yang diminasakan Allah siapa? Togut Fir'aunnya saja atau Ansornya? Kedua-duanya. Itu hukum dunia. Ketika itu dahulu sebelum ada syariat apa? Jihad. Karena jihad belum ada dalam syariat para nabi. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa. Kecuali setelah Nabi Musa lepas dari Fir'aun. Nyebrang dari Laut Merah. Baru setelah itu Allah mensyariatkan jihad. Kalau dahulu pembinasaan orang-orang kafir, langsung Allah tangani dengan tangannya sendiri. Kaum Nabi Nuh Allah tenggelamkan. Kaum Ad Allah kirimkan angin topan. Kaum Nabi Samud, kaum Nabi Salih Allah kirimkan apa? Petir. Dan yang lainnya. Dalam syariat Muhammad SAW, pembinasaan orang-orang kafir dan ansornya, selain azab dari Allah kepada sebagiannya, juga azab lewat tangan kaum muslimin dengan syariat jihad di jalan Allah. Yang diperangi dalam jihad Rasulullah SAW, apakah Togut Abu Jahalnya saja atau dengan ansornya? Tadi termasuk yang dipaksa Al-Abbas. Ansornya. Itu azab lewat tangan kaum muslimin. Jadi Allah menyamakannya. Dalam hukum dunia. Yang diperangi Josbusnya saja atau dengan bala tentaranya? Bala tentaranya. Itu ansornya. Kemudian kedua, Allah menyamakan antara Togut dengan ansornya dalam hukum akhirat. Di dalam surat Al-Qasas ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Togut kan? Wa haman, pembantunya, menteri-menterinya, para pejabatnya, wa junudahuma, dan bala tentaranya, ansornya apa? Kanu khati'in, mereka orang-orang yang salah. Mereka itu para terdakwa di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Terdakwa di pengadilan kejahatan. Kejahatan apa? Kekafiran. Jadi kekafiran dalam ajaran Islam merupakan kejahatan, tindak pidana. Tindak pidananya apa? Kekafiran. Kan sama, hukum dunia ditenggelamkan. Di akhirat, orang-orang yang bersalah yang akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa Allah menyamakan antara Togut dengan ansornya dalam hukum dunia dan hukum akhirat? Karena para Togut tidak bisa melakukan kekafiran dan program-program kekafiran dan kezaliman mereka dan kecuali dengan adanya para pembela di sekelilingnya. Sebagaimana Togut tidak bisa melindungi diri dari orang yang tidak menyukainya kecuali dengan penjagaan para ansor Togut. Sekarang kalau ada orang tidak suka dengan Fir'aun, kalau Fir'aun sudah punya ansor, orang tinggal menyerbu markas Fir'aun kan. Orang Bani Israel tinggal datang apa memukuli Fir'aun kalau sendirian. Tapi yang ditakutinya apa? Ansornya. Jadi ansor Togut itu ibarat apa? Paku, pasak yang mengokohkan bangunan sistem. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ansor Togut, bala tentara ini seperti pasak, paku. Dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan, Wa Fir'auna zil awtade. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta azab. Dan Fir'aun yang memiliki banyak paku. Awtad kan paku, jama watad. Maksudnya apa? Bala tentara, paku. Pasak. Alladzina taghaw fil bilad yang mana mereka melakukan melampaui batas di bumi Mesir ini. Fa'aksaru fi hal fasad, di mana mereka banyak melakukan kerusakan di dalamnya. Lihat di sini yang melakukan kerusakan jama' semuanya alladzina. Fir'aun kan sendiri. Ini semua bentuk jama'. Tadi Ansar yang terjun langsung yang membunuhi anak-anak Bani Israel, apa Fir'aun datang ke rumah-rumah? Atau aparat Fir'aun? Aparat Fir'aun, Ansar Fir'aun. Azabnya apa? Kepada Fir'aun saja? Enggak. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah menimpakan kepada mereka, Fir'aun dan Ansarnya, sawta azab, cemeti siksaan. Nanti yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Fir'aun akan menuntun, apa, akan berada di barisan terdepan menggiring kaumnya masuk ke dalam api neraka, memimpin aparatnya masuk dalam api neraka. Jadi apa? Allah yaqdumu qaumahu, akan menjadi depan memimpin kaumnya, bukan masuk surga, memimpin untuk masuk ke dalam api neraka. Fa'awaradahumun nar, menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Begitu juga Ansar Togut zaman sekarang akan menjadi penghulu dalam masuk api neraka. Itu apa? Hukum umumnya kan? Dalil secara umum. Adapun dalil khusus tentang kekafiran Ansar Togut ini adalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma para ulama. Adapun Al-Quran. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 76. Allah mengatakan, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah." وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Orang-orang yang beriman, mereka berperang, berjuang di jalan Allah dalam rangka mengokohkan hukum Allah, syariat Allah, ajaran tauhid. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yuqatiluna fi sabilit tagut, mereka berjuang, berperang dalam rangka mengokohkan tagut. Lihat di sini Allah menyebut orang yang berperang, berjuang, berkiprah dalam rangka mengokohkan sistem tagut disebut orang kafir. Makanya ayat ini merupakan dalil bahwa hukum asal pada Ansar tagut, bala tentara tagut adalah kafir. Terus Allah mengatakan, faqatilu awliya asyaitan, perangilah wali-wali syaitan itu. Kenapa? Inna kaida syaitani kana dhaifa, karena tipu daya syaitan itu sangat lemah. Kita melihat keangkuhan Amerika kan? Keangkuhan Amerika yang menganggap diri sebagai apa? Super power. Kemana mereka? Di Irak, di hadapan Ansar Allah, di hadapan para tentara Allah, mereka apa? Menuai kehancuran. Jadi keangkuhan tentara-tentara setan itu akan diakhiri dengan kehancuran. Mana Uni Soviet yang ditakuti oleh Amerika? Di hadapan junudullah, tentara Allah, mereka bertekuk lutut. Karena mereka hanya istilahnya gertakan ketika dihadapan dalam peperangan yang nyata. Setan terbirit-birit melihat malaikat-malaikat Allah. Dikarenakan setan manusianya perang melawan para pembela tauhid, begitu juga setan ikut bersama mereka. Jadi maksudnya kita itu jangan merasa kecil hati. Insya Allah dinullah pasti apa? Menang. Tapi Allah menginginkan ujian bagi kita. Dengan adanya ketertindasan. Dengan adanya keterkurungan. Tapi agama Allah pasti tegak. Kita harus memiliki andil walaupun sedikit pun di dalam penegakan dinullah. Dengan apa sih yang kita mampu? Dengan lisan, dengan harta, dengan fisik. Dengan apa saja yang kita mampu, kita harus ikut andil dalam penegakan dinullah ini. Jangan sampai, jangan sekali-kali kita ikut andil dalam apa? Penegakan hukum. Jadi harus punya andil. Allah Jabbarus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Allah tahu. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, Allah tahu. Tapi Allah membiarkan dulu. Allah tahu melihat umat manusia, para penguasa zaman sekarang membangkang kepada hukum Allah. Bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah untuk menegakkan agama Allah dengan sekaligus. Tapi Allah ingin melihat dari kita. Andil dari kita. Jadi segala keangkuhan akan sirna. Segala keperkasaan di atas jalan selain Allah akan lenyap. Wa inna jundana lahumul ghalibun, tentara-tentara kamilah yang pasti menang. Pasti menang. Suatu saat pasti menang. Yang penting apa? Kita jangan menunggu-nunggu. Karena agama Allah ini tidak akan tegak dengan sendirinya. Tapi butuh apa? Ansar. Butuh apa? Ansar, salah pembelanya. Kita harus memiliki apa? Bagian. Kunu ansarallah. Jadilah kalian para ansarullah. Para penolong agama Allah. Dengan apa? Dengan apa saja. Lisan, dengan fisik, dengan harta, dengan posisi, dan seterusnya. Jadi jangan putus asa. Dunia pasti berakhir. Dan semua akan kembali kepada Allah. Nanti kita akan ditanya oleh Allah. Allah tidak butuh menanya sebenarnya, tapi karena Allah sudah melihat apa yang dilakukan. Tapi pertanyaan supaya menjadi hujah atas diri kita sendiri. Setiap orang lebih mengetahui posisi dirinya masing-masing. Lebih mengetahui dirinya masing-masing. Jadi tidak usah apa? Tidak usah apa? Cari-cari yang lain. Tapi setiap orang lebih tahu apa bajunya najis atau tidak. Jadi yang pertama, orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang kafir berperang, berjuang di jalan taubat. Kemudian dalil yang selanjutnya, kalau yang sudah saya sebutkan tidak saya ulangi lagi. Tadi surat Al-Hasyr kan, ayat 11, yang menjanjikan apa? Membantu orang Yahudi untuk memerangi Rasulullah, kan disebut kafir kan. Terus juga contoh menjadi ansar taghut dengan doa lisan, Kisabul Am Ibnu Ba'ura Al-A'raf 174-175. Kemudian yang selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 97, Allah mengatakan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi rasul-rasulnya, musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, musuh bagi Jibril dan bagi Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ayat ini berkenaan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ketika mengetahui bahwa yang turun membawa wahyu kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril, orang Yahudi mengatakan Jibril adalah musuh kami. Musuh kami dari kalangan malaikat, kata orang Yahudi. Dia yang turun membawa peperangan, kata orang Yahudi. Turun firman Allah. Allah memponis orang yang tadi memusuhi malaikat Jibril, Allah memponis mereka itu musuh bagi Allah, musuh bagi semua malaikat, musuh bagi semua rasul. Terus Allah memponis siapa yang jadi musuh bagi itu semua, itu musuh Allah. Dan itu adalah orang-orang kafir. Maksudnya, malaikat Jibril adalah utusan Allah dari kalangan malaikat. Karena rasul ada dua, kalangan malaikat dan kalangan manusia. Dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Bila orang memusuhi satu utusan Allah, maka Allah menganggap orang tersebut kafir yang menjadi musuh bagi Allah dan semua rasulnya. Padahal memusuhi satu rasul, tapi dianggap telah memusuhi Allah yang mengutus rasul tersebut. Dan dianggap telah memusuhi semua rasul Allah. Kenapa? Karena memusuhi satu rasul Allah sama dengan memusuhi Allah yang mengutusnya. Dan memusuhi semua rasul Allah. Sebagaimana mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Kazzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Sekarang sebelum Nabi Nuh ada rasul tidak? Ada rasul tidak? Tidak ada. Rasul pertama Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal yang mereka dustakan hanya Nabi Nuh. Ini artinya mendustakan Nabi Nuh sama dengan mendustakan semua rasul. Mendustakan satu ayat Quran sama dengan mendustakan seluruh Al-Quran. Tidak bisa dipilah-pilah. Ya, bila memusuhi satu utusan Allah itu adalah musuh bagi Allah dan semua Rasul Allah. Sedangkan musuh Allah dan musuh Rasulnya adalah orang-orang kafir. Maka bagaimana atau bentuk permusuhan macam apa yang bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya macam apa dari yang lebih dahsyat daripada sikap para togut dan ansor mereka yang meninggalkan hukum Allah, menjunjung tinggi hukum setan, memerangi wali-wali Allah, memuliakan wali-wali setan. Bentuk permusuhan macam apa yang lebih dahsyat dari itu? Hukum Allah ditinggalkan, ditelantarkan, bahkan orang yang ingin menegakkannya dipinggirkan, bahkan kalau bisa dimusnahkan. Sedangkan hukum setan mereka junjung tinggi, setiap orang yang ingin menjadi bagian mereka dibaiat untuk setia kepada hukum setan. Wali-wali Allah mereka perangi, mereka penjarakan. Sedangkan wali-wali setan mereka berikan loyalitas penuh. Bentuk permusuhan macam apa yang lebih dahsyat dari itu? Berarti mereka lebih layak untuk diponis sebagai orang kafir. Ini dalil yang kesekian. Kemudian juga dalil berikutnya surat Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa tawali kepada mereka, para ulama menjelaskan, barang siapa membantu mereka, orang-orang kafir itu, untuk menindas kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka sesungguhnya dia termasuk bagian mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim itu. Di sini apa? Diponis kafir, sama kafirnya dengan mereka. Kemudian dalil dari as-sunnah, ini juga tidak saya ulangi. Dalil as-sunnah tadi kisah Al-Abbas, paman Rasulullah yang menjadi ansar Thagut Quraisy. Diponis apa? Kafir. Sudah selesai. Supaya menghemat waktu. Tapi yang jelas antum ingatkan itu. Kemudian dalil dari ijma para ulama. Ijma para ulama. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Musailamah Al-Kazzab mengaku apa? Nabi. Menjadi thagut. Terus orang-orang mendukung, maksud bala tentaranya mendukung Musailamah ini. Para sahabat ijma terhadap kekafiran Ansar thagut Musailamah ini. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam risalah Syarah Sittati Mawadhi' min As-Sirah yang ada dalam Majmu'atul Tauhid dalam poin ke-6, ketika menjelaskan macam-macam orang murtad yang ada pada zaman Khalifah Abu Bakar, Syekh Muhammad mengatakan wa minhum man sabata 'ala syahadataini, di antara orang-orang murtad itu ada yang tetap di atas dua kalimat syahadat, tidak berbuat syirik, tetap mengakui Rasulullah sebagai Rasul. Tapi apa? Walakinnahu aqarra bi nubuwwati Musailamah, akan tetapi dia mengakui kenabian Musailamah. Zannan minhu annahu asyrakahu fi nubuwwah, dengan dugaan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertakan Musailamah al-Kazzab dalam kenabian. Li'annahu aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika, karena Musailamah ini mengangkat para saksi palsu yang bersaksi di hadapan masyarakat perihal kenabiannya. Di antara saksi palsunya itu adalah Ar-Rajal Ibnu Unpuah. Ar-Rajal Ibnu Unpuah, mantan da'i utusan Rasulullah yang kemudian membelot kepada Musailamah. Nah, bersaksi bahwa Rasulullah memang menyertakan Musailamah dalam kenabian. Masyarakat tertipu karena ini utusan Rasulullah dahulu. Fasaddaqahu katsirun minan nas, kemudian dibenarkan oleh banyak manusia. Wa ma'a dzalika, namun demikian ajma'al ulama 'ala annahum murtadduna walau jahilu dzalika. Wa man syakka fi riddatihim fahuwa kafirun. Namun demikian para ulama ijma, para sahabat ijma bahwa mereka itu murtad walaupun tidak mengetahui hal itu, walaupun tidak mengetahui kebohongan Musailamah Al-Kazzab, dan barang siapa meragukan kemurtadan mereka maka dia kafir juga. Lihat di sini Ansar Thagut Musailamah diponis murtad dengan ijma para sahabat. Bila saja orang mengangkat sosok orang sederajat dengan Nabi, orangnya disebut thagut, orang yang mengangkatnya ini menyetujuinya diponis kafir, yang membantunya juga diponis murtad, apa gerangan dengan orang yang menyematkan kepada dirinya sifat khusus Allah keberhakan pembuatan hukum? Berarti lebih kafiran mana? Lebih kafiran orang yang sekedar mengaku Nabi atau orang yang mengaku bahwa dirinya berhak membuat hukum, yaitu orang yang mengaku dirinya memiliki sifat khusus ketuhanan? Lebih kafir mana? Yang mengaku dirinya memiliki sifat ketuhanan, yaitu keberhakan pembuatan hukum. Bila Ansar tadi yang sekedar mengaku Nabi diponis murtad, apa gerangan dan yang mengaku sebagai Tuhan? Tapi anehnya orang zaman sekarang ini, orang sekarang tidak ragu terhadap kekafiran Ahmadiyah. Ya, rame-rame orang meminta Ahmadiyah diubarkan, memang kafir. Tapi orang ragu terhadap kekafiran orang yang mengaku dirinya berhak membuat hukum dan undang-undang dan para pengikutnya. Pada yang layak, yang lebih kafir mana? Yang kedua kan. Tapi kenapa? Orang bahkan orang yang mengaku golongan yang mendukung golongan yang kedua, maksudnya orang yang mendukung golongan kedua, yang golongan kedua tadi, para pengusung hukum, mereka juga ikut mendemo agar Ahmadiyah dibubarkan. Padahal dirinya lebih layak untuk dibubarkan. Kan seperti itu, apa ketimpangan pemahaman manusia itu. Ini apa Ansor Togut? Paham kan? Berarti banyak Ansor Togut. Jadi jangan jadi Ansor Togut, tapi jadi Ansorullah. Jadi Ansor Allah. Kalau Ansor Togut, ya nanti bersama Togut. Dalam hadis sahih, nanti Togut itu akan digiring dalam api neraka bersama para Ansornya. Para Ansornya. Nanti setiap orang yang menyembah Togut akan digiring masing-masing. Orang Nasrani dengan salibnya. Orang penyembah burung Garuda dengan burung Garudanya. Orang penyembah matahari dengan mataharinya. Nanti tinggal orang-orang mukmin. Mereka tidak ada, mereka diam. Ditanya oleh Allah, kenapa kalian tidak ikut pergi? Tidak ikut pergi bersama mereka. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Allah, dahulu kami meninggalkan mereka di dunia saat kami butuh kepada apa yang ada di tangan mereka. Maksudnya, saat mereka punya kejayaan, punya dunia, kami rela meninggalkan mereka demi tauhid, walaupun harus menjauhi mereka, jauh dari dunia mereka. Masa kami sekarang harus ikut dengan mereka ke dalam api neraka? Yang jadi maksudnya, ketika dahulu di dunia saja kami meninggalkan mereka, padahal kami sangat membutuhkan kepada apa yang di tangan mereka, apa gerangan dengan sekarang, ketika mereka nyata jelas kebinasaan. Itu nanti nestapa di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari saat tidak manfaat harta juga anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih daripada syirik, dari kemungkaran. Kita jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang terjerumus ke dalam kemusyrikan. Karena dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan, merata-ratakan bahwa dari 1000 umat manusia ini, calon penghuni nerakanya 999 orang, yang satu masuk surga. Jadi manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman dirata-ratakan dalam hadis sahih ini, hadis Bukhari. Dari 1000 orang yang masuk neraka 999 orang, yang satu masuk surga. Makanya kita jangan terpedaya dengan banyaknya orang. Jadi harus mengikuti kebenaran walaupun dirasa asing atau aneh. Paham kan? Insyaallah paham. Waktunya habis. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya yang barusan ke belakang tuh materi-materi intinya gitu kan. Materi intinya nanti cabang-cabang yang berkaitan dengannya juga sangat penting, karena yang berikutnya juga kaitan dengan realita juga, yang andai kata tidak dikuasai pemahaman yang ini bisa terkaburkan juga. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, keteguhan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, juga hati-hati orang-orang yang untuk sementara ini Allah Subhanahu wa taala tutupkan hatinya. Mudah-mudahan orang-orang yang apa yang asalnya tidak suka dengan tauhid, kemudian Allah memberikan hidayah sehingga menjadi ansar agama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki andil dalam penegakan dinullah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.